bibirku berbicara, tapi dari hatiku yang kini sepi. Kenapa pula perlu berpisah bila semua punya cinta di jiwa? Apa mungkin ini selamanya, ataupun kini hanya seketika? Kenangan yang tersimpan di hati sampai mati, ku janji pulangkan suatu hari nanti. Oh, oh, hari nanti. Oh, oh, hari nanti.